الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد masih dalam pembahasan al-dhamair, dhamir-dhamir. Qala rahimahu ta'ala wa qad la yutabiqu ad-dhamiru ma'nan. Terkadang si dhamir tersebut tidak mencocoki terhadap maknanya. Terkadang dhamir tidak mencocoki terhadap maknanya. Wa innama yutabiqu lafzan. Hanya saja dia mencocoki secara lafaz. Ya, ada kalanya dhamir tidak serasi dengan marja'nya secara makna, tetapi serasi secara lafaz. Misru seperti contoh dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dan 13. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Ini contoh dhamir yang tidak sesuai dengan merajaknya secara makna, tetapi sesuainya secara lafaz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, dan sungguh telah kami ciptakan al-insan, min sulalatin min tin, yaitu dari saripati tanah, dari intinya tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً, kemudian kami menjadikannya nutfah berupa air mani. Syahidnya sini thumma ja'alnahu dhamir hu di sini a'id ke mana? Kembalinya ke insan, kembalinya ke insan secara apa? Secara lafal, tidak secara makna. Secara makna berbeda. Walaqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan al-insan. Insan di sini siapa? Insan di sini siapa? Dari saripati tanah? Adam. Insan di sini Adam. Ini karena apa? Min tin, dari saripati, dari inti tanah. Kemudian thumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan hu insan yang lain, selain insan yang pertama, selain Adam, nutfah dari air mani. Ya. Sehingga apa? Secara makna berbeda, karena insan yang pertama Adam dicipta dari tanah. Adapun selain Adam dicipta dari mani. Hanya saja secara lafaz ada kesesuaian. Ya, ada kesesuaian. Adapun secara makna berbeda. Ya, karena manusia yang pertama berbeda diciptakannya dengan manusia yang kedua yang lain. Sudah paham ya, kawan? Ya, jadi secara makna berbeda. Sudah paham ya? Siapa insan yang pertama? Adam. Adapun hu ketika kembali kepada insan, insan di sini siapa? Wiru Adam, selain Adam. فَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْإِنسَانِ بِإِتِبَرِ اللَّفْضِ, sehingga dhamir ثُمَّ جَعَلْنَاهُ, kemudian kami jadikan manusia nutfatan dari air mani, dhamir kembali kepada insan. Hu di sini ja'alnahu, ja'alna al-insan, bi'tibaril lafzi, ditinjau dari segi lafaznya. Ya. Kalau ditinjau dari segi lafaz ya kembali kepada insan mufrad mudzakkar. Li'anna al-maj'ula nutfatan laysa al-insan al-awwala. Karena yang dijadikan dari air mani tersebut laysa al-insan al-awwal, bukan manusia yang pertama. Manusia yang pertama min sulalatin min thin, dari saripati tanah Adam. Adapun yang dari air mani yaitu selain Adam. Tapi ini وقد لا يطابق الضمير معنى, terkadang dhamir tersebut tidak sesuai dengan merujuknya dari sisi maknanya, sesuainya dari sisi lafadznya saja. Seperti ayat lain, وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ, هِي di sini هِي, kemana dhamir kembali? Kepada ma, iya, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umurihi, kama secara lafaz. Adapun secara makna berbeda ya, karena yang dipanjangkan berbeda orangnya dan yang dipendekkan pun berbeda ya. Tidaklah yang dipanjangkan dari umurnya dan yang dipendekkan dari umurnya, iya kan? Min umurihi, dari umurnya, nya di sini apakah sama? Yang dipanjangkan umurnya dengan yang dipendekkan umurnya, beda, beda orang. Ya. Tetapi apa? Bersesuaian secara lafaz, ataupun secara makna berbeda. Dikatakan tentunya ada dua kelompok, ada yang dipanjangkan umurnya dan ada yang dipendekkan. Tetapi secara lafaz ya sama, kembali ke ma. Wa idza kana al-marja'u, kemudian kaidah yang berikutnya, wa idza kana al-marja'u salihan lil mufrad wal jam'i, dan apabila terbukti marja' tempat kembali suatu dhamir ini salihan lil mufrad wal jam'i, benar untuk kembalinya yang mufrad dan benar pula untuk kembalinya yang jamak ya. Jadi kalau ada suatu marja', suatu tempat kembali dhamir yang dibenarkan untuk kembalinya dhamir yang mufrad ataupun yang jamak, jaza audu dhamiri alaihi bi ahadihima, maka boleh kembalinya dhamir tersebut kepadanya, kepada si marja' tersebut, bi ahadihima, dari salah satunya yang mufrad ataupun yang jamak. Ketika kita temukan suatu marja', suatu tempat kembali dhamir ternyata benar untuk kembali yang mufrad dan yang jamak, kendati pun mufrad ataupun jamak benar ketika dikembalikan padanya, maka hal itu boleh kembalinya dhamir kepadanya, boleh yang mufrad ataupun yang jamak. Itu ketika ditemukan marja' yang dibenarkan untuk kembalinya dhamir yang mufrad ataupun yang jamak, boleh salah satunya kembali kepada marja' tersebut. Misru contohnya, wa man yu'minu billahi ويعمل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Kita perhatikan dalam ayat ini, wa may yu'min billahi wa ya'mal saliha yudkhilhu. Yudkhilhu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu, maka Allah SWT akan masukkan hu, dia akan memasukkannya. Hu di sini kembali ke mana? Ke man, wa man, sing sopo itu. Sehingga hu ini apa? Kembali ke hu man itu. Ke siapa? Ke dia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan dia. Akan masukkan si man tadi yang beriman dan beramal saleh. Menunjukkan hu ini kembali kepada yang apa? Mufrad. Iya. Man di sini ismu syaratin, maknanya mufrad. Apa dalilnya? Dalilnya karena ada dhamir mufrad yudkhilhu. Yudkhilhu. Jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sini apa? Khalidin. Khalidin mufrad apa jamak? Jamak. Ya. Mufradnya khalidun. Ya. Jamaknya khalidin, khalidun. Ya. Jamak mudzakkar salim, khalidin. Ya. Menunjukkan jama'. Kemana jama' ini kembalinya? Yaitu keman juga sama. Yudkhilhu, hu kembalinya keman. Khalidin, mereka yang kekal di dalam surga selama-lamanya siapa? Ya si man juga. Ya, sehingga man ini adalah marja', tempat kembali dhamir yang dibenarkan untuk mufrad dan jama'. Ya. Dibenarkan untuk kembalinya dhamir mufrad dan juga jama'. Khalidin, mereka kekal. Siapa mereka ini? Si man tadi yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Si man, si marja', salihan lil mufradi wal jam'i, yang dibenarkan untuk kembalinya atau untuk tempat kembalinya dhamir mufrad dan dhamir jama'. Maka boleh sebagai tempat kembali untuk salah satunya dari dhamir mufrad atau dhamir jama'. Bisa difahami ikhwan? Kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ahsanallahu lahu rizqa. Lahu, ya. Allah Subhanahu wa taala qad ahsana, telah memberikan kebaikan kepadanya. Lahu rizqa, berupa rizki. Lahu di sini kembali ke man lagi, mufrad. Itu marja' yang dibenarkan untuk kembali dari dhamir yang mufrad dan jama'. Boleh salah satunya, boleh juga dua-duanya. Kemudian kaidah yang lainnya, wal aslu ittihadu marja'i dhamairi idza ta'addadat. Hukum asal ittihadu marja'i dhamair, bersatunya marja' dhamir-dhamir. Itu hukum asal. Ya, satunya tempat kembalinya berbagai macam dhamir ketika apa? Ta'addadat. Dhamir-dhamir tersebut banyak, berbilang. Ya. Ketika dhamir-dhamir itu banyak, lebih dari satu, maka hukum asalnya apa? Marja'nya satu. Tempat kembalinya satu. ittihadu marja'. Ini kaidah asal, hukum asal marja' itu satu, kendatipun dhamirnya berbilang, kendatipun dhamirnya banyak. Ya. Maka kembali kepada marja' yang satu. Jangan sampai dhamirnya banyak, marja'nya banyak juga, kacau maknanya. Sehingga untuk menjaga keselarasan makna dhamir-dhamir yang banyak tersebut, hukum asalnya ingat, hukum asal. Kenapa? Karena boleh jadi, bahkan ada ya, dhamir-dhamir yang banyak itu kembali ke marja' yang berbeda ya. Tapi ini diingat, hukum asal ya, kendati pun dhamir-dhamir tersebut banyak, beraneka ragam, karena mengikuti hukum asal, kembalinya kepada marja' yang satu, tempat kembalinya satu, tidak banyak, sehingga maknanya terjaga. Ini pun tentunya jika memungkinkan lurus maknanya, tapi kalau tidak, ternyata mengharuskan dhamir-dhamir tersebut kembali kepada marja' yang berbeda, maka tentunya kembali kepada marja' yang berbeda. Apa contohnya dhamir yang banyak kembali kepada marja' yang satu, tempat kembali yang satu? Allah firman dalam surat An-Najm ayat yang kelima sampai sepuluh. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsain aw adna fa'auha ila abdihi ma auha. Allamahu syadidul quwa, telah mengajarinya. Hu di sini apa? Hu di sini Nabi SAW. Ma dalam ayat sebelumnya, najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini ma dhalla sahibukum, man sahibukum? Nabi alaihi salatu wasalam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma yadhikun al hawa in huwa illa wahyu, wahyu yuha. Kemudian 'allamahu, telah mengajarinya, yaitu mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Syadidul quwa, Jibril, yang kuat perkasa. Ya, jadi Jibril yang syadidul quwa, kuat perkasa, telah mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin ay dzu hay'atin kamilatin, yaitu yang memiliki paras rupa yang sempurna. Fastawa dzu hay'atin hasanatin kamilatin, itu Jibril. Siapa yang memiliki paras yang sempurna? Dzu mirratin fastawa di sini Jibril juga. Syadidul quwa Jibril. Kemudian dzu mirrah fastawa, yang memiliki penampilan yang sempurna, yaitu Jibril. Apa penampilan sempurnanya Jibril? Lahu sittu mi'ah janahin, karena memiliki 600 sayap. Penampilannya sempurna, yaitu memiliki 600 sayap, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa huwa, dan dia, siapa dia di sini? Kembali Jibril, bil ufuqil a'la ay bil makanil murtafi', berada di tempat yang tinggi, di ufuk. Thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat. Siapa yang mendekat? Jibril lagi. Dhamir marfu' di sini kembalinya kepada Jibril. Fatadalla, kemudian semakin mendekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adna. Nyatalah jaraknya Jibril ketika mendekat kepada Nabi SAW sejarak seukuran qausain, dua busur panah, aw adna atau lebih dekat dari itu. Fa auha, kemudian dia mewahyukan, menyampaikan wahyu. Siapa fa'uha di sini? Jibril lagi. Jibril menyampaikan wahyu ila abdihi, kepada hambanya, yaitu kepada hamba Allah Muhammad alaihi salatu wasallam. Ma'uha, apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Jadi apa yang telah Allah wahyukan kepada Jibril disampaikan lagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga kita melihat di sini kata Syekh, fadhmairur raf'i fi hadhihi al-ayati, dhamir rafa' tadi dalam ayat-ayat ini, ya, ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم تنفتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. ذو مرة رفع لسني تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. Itu kembali kepada شديد القوى, yang kuat perkasa, itu Jibril. Jadi faham ya, itu asal atau hukum asal pada marja dari berbagai macam domir yang banyak, maka hukum asalnya marjanya satu, ya. Hukum asalnya marjanya satu, kecuali ya, marja tersebut la yasluh li'audud domair, untuk kembalinya para domir, maka tentunya memiliki marja yang berbeda kalau tidak benar secara makna. Seperti dalam ayat, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Di sini anda perhatikan, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ada tiga domir, ya, tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu. Apakah ketiga domir tersebut kembali kepada domir yang satu atau kepada marja yang satu? Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asilan. Apakah ketiga domir tersebut kembali kepada marja yang satu? Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu. Tiga domir tersebut kembali kepada marja yang satu. Hukum asal tadi apa? Ketika domir banyak kembali kepada marja yang satu. Dalam ayat ini di surat Al-Fath ayat yang ke-9, kembali kepada marja yang satu. Artinya litu'minu billahi wa rasuli, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan agar kalian memuliakannya, wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian menghormatinya, mengagungkannya, wa tusabbihuhu, dan agar kalian bertasbih kepadanya, bukratau asida, di pagi hari dan di sore hari. Kira-kira dhamirnya kembali kepada marja' yang satu? Tidak dalam ayat ini. Kenapa? Karena tu'azziruhu wa tu'akiruhu hakur rasul. Agar kalian apa? Menghormati dan memuliakan rasul. Wa tusabbihuhu, dan agar kalian bertasbih. Bukan bertasbih kepada rasul, tapi kepada Allah. Wa tusabbihuhu, hu di sini kembalinya kepada Allah, bukan kepada rasul. Tapi tu'azziruhu wa tu'akiruhu, dua domir sebelumnya kembali kepada rasul. Kemudian hak Allah disebutkan, wa tusabbihuhu bukratau wa asila. Ini ada kalanya keluar dari hukum asal. Domir yang banyak tidak dibenarkan kepada marja' yang satu. Kenapa? Karena di fasadil makna, maknanya rusak. Karena rasul tidak berhak untuk di persembahkan padanya tasbih. Rasul hanya apa? Tauzir wa tauqir, dihormati dan dimuliakan. Yang berikutnya pula termasuk kaidah wal aslu a'udhu dhamiri ala aqrabi madhkurin. Termasuk hukum asal pula, yaitu kembalinya dhamir ala aqrabi madhkurin, kepada yang disebutkan lebih dekat, atau kepada aqrabi madhkur, yang terdekat yang disebutkan. Yang terdekat yang disebutkan, maka dhamir itu kembali kepada yang terdekat yang disebutkan itu. Itu hukum asal, dhamir kembali kepada yang terdekat yang disebutkan. Jangan jauh-jauh kembalinya, ya, kepada yang terdekat yang tersebut. Illa fil fil mutadhayifaini, illa fil fil mutadhayifaini, kecuali pada dua perkara yang saling disandarkan. Mutadhayifain, pada dua yang saling bersandar, ya. Atau kecuali pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih itu disebut mutadhayifain, dua perkara yang saling berkaitan, saling bersandar, ya. Kecuali pada mudhaf mudhaf ilaih, maka dhamir kembalinya bukan kepada yang terdekat, tetapi fayaudu ala alal mudhaf, kembalinya kepada mudhaf. Ya, kembalinya kepada mudhaf. Jauh mana mudhaf dengan mudhaf ilaih, ikhwan? Jauh mana? Baitu Muhammadin. Jauh mana? Ketika kita sebutkan, jauh mana? Bisa diukur enggak? Iya. Jauh mana baitu Muhammadin dalam penyebutan antum? Enggak ada yang tahu. Jauh bait. Iya. Baitu Muhammadin, din baru masih terucap di lisan, tapi bait sudah lewat tadi. Iya. Faham maksudnya? Sehingga jauh apa? Jauh mudhaf. Yang terdekat apa? Mudhafun ilaih. Bait mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Yang paling jauh apa di sini? Mudhaf. Kenapa? Karena mudhafun ilaih ya dekat tadi penyebutannya. Baitu Muhammadin. Ya masih terasa. Masih dekat dalam penyebutan. Tetapi dalam yang sejenis ini mudhaf ilaih, ketika ada dhamir yang datang setelahnya, kembalinya bukan kepada yang terdekat. Yang terdekat apa tadi? Mudhaf ilaih, bukan kepada mudhaf ilaih, tapi kembalinya ke mudhaf. Kembalinya ke mudhaf yang jauh tadi. Agak jauh. Itu khusus dalam mutadhayyifin. Dan itu pun enggak mutlak, ada kalanya ya dhamir yang kembali kepada mudhaf ilaih juga yang terdekat. Cuman apa, keumuman dan kebanyakannya ketika dhamir kembali kepada mutadhayyifin, kembalinya kepada mudhaf, bukan kepada mudhafun ilaih. Ya, itu kebanyakan. Ingat tadi hukum asal dhamir kembalinya kepada yang terdekat penyebutannya. Keluar dari ini apa? Kalau mudhaf mudhafun ilaih, maka kembalinya kepada mudhaf yang agak jauh penyebutannya. Padahal tadi hukum asal apa? Kembalinya kepada yang terdekat penyebutannya. Kenapa kembalinya kepada mudhaf agak jauh? Ketika ada dhamir yang kembali, sebelumnya ada mudhaf lafzul ilaih, kembalinya kepada mudhaf yang agak jauh. Li'annahul mutahaddatsu anhu, karena mudhaf ilaih itu, karena mudhaf itulah yang diperbincangkan, yang dibahas. Ya. Temanya itu membahas mudhaf bait baitu Muhammadin, maka bait itu yang diperbincangkan, yang dibahas, yang memiliki peran. Sehingga termasuk yang antum pelajari juga dalam mubtada, ya, ketika ada mubtada dari mudhaf ilaih, maka mubtadanya apa? Mudhaf. Ya. Mubtadanya si mudhaf, si baitu Muhammadin jadidun. Maka bait itu mubtada. Tapi khabarnya jadi mubtada dari mudhaf, kemudian Muhammadin mudhaf ilaih. Bukan baitu Muhammadin mubtada'nya, tetapi baitnya saja. Mudhafnya itu yang mutahaddats anhu, yang diperbincangkan sebagai tema pembahasannya. Misalul awal, contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Contoh yang pertama apa? Hukum asal dhamir kepada, kembali kepada yang terdekat penyebutannya, itu yang pertama. Dicontreng biar mudah menghafalnya. Terlalu awal, contoh yang pertama, pertama apa maksudnya? Ya ini yang aqrabi madhkur, yang terdekat penyebutannya, dhamir itu kembali kepada yang terdekat penyebutannya. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. Dan telah kami berikan kepada Musa kitab, dan kami jadikan, dan kami menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ini وَجَعَلْنَاهُ, dan kami telah menjadikannya petunjuk untuk segenap Bani Israel. Apa yang Allah jadikan petunjuk tersebut? Musa apa kitab? Kitab. Ya. Kenapa? Karena dhamir kembali kepada yang terdekat penyebutannya. Dekat mana Musa dengan kitab dari dhamir tersebut? Kitab, iya. Wa atayna Musal kitaba. Berarti apa? Yang terdekat penyebutannya ya kitab. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia. Dia ini maksudnya apa? Kitab. Bukan Musa. Ya. Mengikuti kaidah tadi, maksudnya dhamir, ya, hukum asal kembalinya dhamir yaitu kepada yang terdekat penyebutannya. Yang terdekat di sini antum lihat berarti kitab, bukan Musa. Musa agak jauh sebelumnya. Dan hubungan kembali kepada ja'alna, ja'alna fi'il. Ini contoh yang pertama, dhamir kembalinya kepada yang terdekat. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Apa yang kedua? Dhamir yang kembali ke mudhaf, yang agak jauh, yang terdekat harusnya apa? Mudhafun ilaih. Yang terdekat penyebutannya mudhafun ilaih. Tetapi karena susunannya mudhaf dan mudhafun ilaih, dhamir tersebut keumumannya kembali kepada mudhaf yang memiliki peran utama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. La tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nyah di sini apa? Apakah Allah? Kalian tidak akan bisa menghitung Allah? Tidak. Tetapi apa? La tuhsu nikmat. Kalian tidak akan bisa menghitung. Ha di sini apa? Kembali ke nikmat. Sementara yang terdekat penyebutannya apa? Allah. Mudhafun ilaih, lafzul jalalah. Tetapi tidak. Kembalinya kepada mudhaf yang agak jauh. Qala wa qad ya'ti ala khilafil asri fima sabaqa bidalilin yadullu alaih. Ini terkadang datang menyelisihi hukum asal. Ternyata dhamir kembalinya ke yang jauh. Dhamir kembalinya kepada yang jauh. Dan dhamir kembalinya kepada mudhafun ilaih, bukan kepada mudhaf. Ini namanya menyelisihi hukum asal, karena hukum asal dhamir itu kembali kepada yang terdekat dan dhamir itu kembali ke mudhaf. Terkadang keluar dari hukum asal ini sehingga dhamir kembalinya ke yang agak jauh dan kembalinya ke mudhafun ini. Itu pun apa? Bidalilin yadullu alaih, karena ada dalil yang menunjukkan padanya. Ya, ada dalil yang menunjukkan kembalinya dhamir kepada agak yang jauh dan juga kepada mudhafun ini. Seperti aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi. Daging babi itu apa? Rijs, kotoran. Fa innahu, hu di sini kembali ke mana? Ke fa innahu aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi. Sesungguhnya hal itu rijsun, kotoran. Hu di sini kembali ke mana? Ke mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih? Khinzir, lahmu khinzirin. Ke mudhaf ilaih, bukan ke mudhaf, bukan ke lahm. Sesungguhnya daging itu kotoran, banyak enggak? Tapi apa? Babi. Yang kotoran itu babinya. Daging kan banyak, iwak. Iwak ada yang bukan kotoran. Seperti iwak ayam atau yang lain. Ini kembalinya ke mudhaf ilaih. Atau dalam ayat yang lain, tentang Fir'aun, فَأَطَّدِعُوا إِلَى إِلَهِ مُوسَى فَإِنِّي لَأَذُنُّهُ كَذِبًا فَإِنِّي لَأَذُنُّهُ كَذِبًا. Fa'attadi'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatkan untukku tempat yang tinggi sehingga aku bisa melihat ilahnya Musa. Wa inni ladunu kadhiba, sungguh aku mengira dia seorang pendusta. Siapa? Fa'adunuhu. Wa inni ladunuhu, sungguh aku mengira dia. Siapa dia di sini? Musa mudhaf ilaih. Bukan mudhaf, bukan ilah. Menunjukkan dhamir kembali ke mudhaf ilaih. قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني. Dan Yusuf berkata kepada orang yang dianggap dia selamat. Ketika ada dua orang yang sama-sama di penjara dan salah satunya menurut takwil mimpi yang ditafsir oleh Yusuf selamat, maka Yusuf berkata kepada orang yang kelak selamat dari penjara, dia sebagai pelayan negara, Yusuf mengatakan udhkurni inda rabbik, ingatlah oleh engkau aku kelak di sisi majikanmu. Jadi kalau ada kasus-kasus tentang menakbirkan mimpi, hendaklah engkau ingat aku. Kenapa? Karena benar, ternyata di suatu saat si orang yang selamat ini yang dia bertugas sebagai pelayan raja, tukang menuangkan air, dia melayani raja. Di suatu saat si raja tersebut mengumpulkan pembesar-pembesarnya dengan mengatakan apa? Beliau bermimpi. Ini Allah sab'a bakharatin. Dia bermimpi melihat 7 sapi yang kurus. Dia mimpinya ceritakan kepada pembesar-pembesarnya. Seraya dia meminta si raja ini, siapa yang mampu di antara kalian untuk menakbirkan mimpi. Ini orang yang selamat ini lupa. Padahal Yusuf berpesan dulu, kalau ada kasus seperti itu ingat aku. Artinya engkau bisa manggil aku untuk menakbirkan mimpi itu. Ternyata apa? Lama tidak ada yang bisa menjawab tentang takbir mimpi itu. Sampai akhirnya baru dia teringat, oh ternyata dulu ada teman saya di penjara yang dia pandai menakbirkan mimpi. Ini fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setan telah melupakan dia untuk dia menyebutkan tentang perihal Yusuf di sisi majikannya. Dzikra rabbih, di sisi majikannya lupa dia menyebutkan Yusuf ke majikannya, ya, ketika si majikannya ini, si raja ini meminta siapa yang mampu untuk menakbirkan mimpi itu. Maka di sini antum lihat ada dhamir fa'ansahu syaitanu. Fa'ansahu asyaitanu. Setan telah melupakan dia. Siapa dia di sini? Apakah kembali kepada aqrabil madhkur yang terdekat penyebutannya? Yang terdekat penyebutannya siapa? Yusuf kalau dalam ayat ini. Iya. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhum adzkurni 'inda rabbik. Ingat aku, kata Yusuf. 'Inda rabbik. Di sisi majikanmu nanti. Fansahu syaitan, tapi syaitan melupakan dia, bukan melupakan ni aku, Yusuf. Tapi apa? Melupakan najin minhuma yang selamat tadi. Itu kembali ke agak jauh sebelumnya. Ya bukan kepada yang terdekat. Itu ada kalanya keluar dari hukum asal. Wallahu ta'ala alam bisawab.